Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini. Allah masih berikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Syarah Mumti ala Zadil Mustaqni di pembahasan tentang jual beli. Nah, sebelumnya kita sudah sampai di pembahasan atau penjelasan Syekh Utsaimin tentang perbedaan jual beli dengan riba. Jadi beliau mengatakan jual beli beda dengan riba. Nah, pada kesempatan ini kita akan masuk dan lanjutkan masih tentang definisi jual beli, tapi beliau di sini mengatakan bahwa jual beli itu beda dengan qard atau beda dengan utang piutang. Sehingga artinya kita tidak bisa mengatakan utang sama dengan jual beli, ya. Fala yusamma bai'an. Walaupun memang di dalam utang itu ada namanya unsur tukar-menukar. Ada namanya mubadalah, kata beliau. Sehingga di sini beliau memberikan contoh ketika seseorang. Ada yang kaya, kita sebut saja dia kreditur. Kemudian dia memberikan utang kepada si debitur. Lalu si kreditur mengatakan, khudh hadhid darahim. Jadi berarti di sini si kreditur menyerahkan, Pak, nih uang, gitu ya, atau dia transfer. Aqradtuka iyyaha. Ini tak utangin, tak pinjemin. Kemudian di sini statusnya kata beliau, beliau ingin mengarahkan atau mengingatkan kita dengan pembahasan sebelumnya, di mana kemarin kita sudah melewati pembahasan tentang mubadalah atau tukar menukar harta yang sifatnya muayyanah dengan sesuatu yang fizimah. Jadi si pihak pertama menyerahkan barang yang muayyanah, yang sudah jelas barangnya, sementara pihak kedua nanti akan menyerahkan barang atau harta yang bentuknya zimah dalam tanggungan. Sehingga di sini kata beliau, fahuwa yusbih, ini seperti proses tukar menukar sesuatu yang muayyanah dengan fizimah. Namun kita tidak bisa mengatakan ini sebagai jual beli pada saat kreditur menyerahkan ini uang berapa, misalkan 5 juta, 10 juta saya utangkan ke kamu. Nah, walaupun di situ terjadi nanti proses tukar menukar, maka tidak bisa disebut jual beli. Kenapa? Nah, ini alasan yang kita perlu ketahui. Kalau seandainya beliau bilang utang sama dengan jual beli, nanti pada saat kasus harta riba ini akan menjadi masalah. Ini alasan pertama. Contohnya, kata beliau, kalau seandainya si A menukar dirham dengan dirham, lalu kemudian dia bilang, saya akan serahkan ini setelah 2 hari. Maka itu terjadi yang namanya riba. Jadi kita perlu bawakan terlebih dahulu, kalau yang namanya sarf, ini ada kaitannya dengan nanti tukar menukar uang. Kalau sarf itu misalkan si pihak pertama, si A, menyerahkan katakan 100 ribu untuk mendapatkan dolar, maka menurut kaidahnya transaksi harus selesai pada saat itu juga. Nah, sedangkan namanya utang, kalau saya mengutangi 100 ribu, itu pihak debitur, pihak yang berutang, dia boleh untuk bayar 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, atau seminggu, atau pada saat jatuh tempo. Nah, sehingga di sini beliau ingin menjelaskan beda antara utang dengan transaksi jual beli. Kalau utang dia boleh kita serahkan uang, dibayar sebulan kemudian, 3 bulan kemudian, itu tidak mengapa. Makanya di sini nanti akan terjadi pertentangan, kata beliau. Kalau misalkan kita bilang bahwa al-qard itu sebagai bai', ya, utang sama dengan jual beli, maka berarti pada barang-barang yang berlaku di situ kaidah riba, ini akan menjadi masalah. Karena kata beliau, kalau utang itu nanti terjadi yang namanya takhir. Kita menyerahkan uang, ya namanya orang utang dia biasa butuh, lalu kemudian dia bisa bayar mungkin sebulan kemudian, dua bulan kemudian. Nah, artinya penyerahannya tertunda. Sementara kalau dalam konteksnya jual beli, kalau terjadi penundaan maka tidak dibenarkan. Kalau memang kita mau tukar dolar dengan rupiah atau tukar rupiah dengan real, ya kita harus lakukan secara tunai. Nah, itu poin pertama. Kemudian mungkin ada yang bertanya, kata beliau, Syekh, kalau misalkan kita tetap bilang utang itu sama dengan jual beli, kan karena di situ ada unsur tukar menukar, kira-kira boleh enggak? Ya, kata beliau, tidak boleh. Kenapa? Ya, ini beda yang kedua. Apa perbedaan kedua? Karena niatnya beda. Ya, jadi yang pertama tadi karena nanti akan bermasalah pada transaksi riba, yang kedua karena niatnya berbeda. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Amalan seseorang itu nanti akan dihukumi tergantung dengan niat. Walaupun mungkin secara gerakan, secara fisik, lahiriahnya sama antara misalkan sholat subuh dengan sholat qobliyah subuh, fisiknya sama, lahiriahnya sama. Nah, sama ketika proses yang satu menyerahkan uang, sama-sama menyerahkan uang, tapi ketika niatnya berbeda, maka hukumnya pun berbeda, kata beliau. Orang yang mengutangi di sini, ya, famal lazinawahu al-mukrib, orang yang jadi kreditur ketika dia menyerahkan uang, itu niatnya apa sih biasanya? Apakah niatnya untuk komersil? Ketika ada teman butuh, orang dekat kita butuh, terus kita ngutangin, niatnya itu komersil atau niatnya itu adalah irfak? Kita kasihan, kita pengen bantu, kita pengen nolong, kata beliau. Ya, jawabannya jelas. Yang kedua, ketika kita ngutangin, ya niatnya kita bantu, kita memudahkan urusannya, kita menolong, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan niat irfak. Sehingga yang namanya kreditur itu basicnya adalah untuk ihsan, untuk berbuat baik. Dan ini mukabil, kata beliau, ini bertolak belakang dengan niat orang yang melakukan transaksi riba. Makanya kalau ada kreditur yang kemudian dia ngutangin, dia ingin dapat untung, itu berarti niat si pelaku riba. Dan ini akan berbeda 180 derajat dengan niat orang yang benar-benar mau ngutangin. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, falakum ru'usu amwalikum la tazlimun wala tuzlamun. Nah, kemudian di sini semakin jelas kepada kita bahwa antara niat orang yang ngutangin dengan niat orang yang tujuannya riba itu berbeda dan bertolak belakang. Jadi kalau beneran ngutangin itu tidak ada unsur pengen ngambil manfaat, pengen dapat benefit, dan seterusnya. Nah, kemudian apa dalilnya ketika kita bilang bahwa utang itu beda dengan jual beli, walaupun memang ada unsur terjadi pertukaran di situ? Ya, pertama adalah dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi, kata beliau, innamal a'malu binniyat. Jadi niatnya itu yang nanti akan menentukan hukum, walaupun mungkin secara lahirnya sama. Maka di sini kita bisa lihat yang terjadi di realita kita, di masyarakat kita, al-mukrid dengan mustakrid, si kreditur dengan debitur. Orang itu biasanya kalau utang, ya pinjam, itu karena apa sih? Ya, itu tidak ada tujuannya untuk komersil. Ya, karena memang dia butuh. Karena memang dia tidak mampu, makanya ya dia terpaksa untuk ngutang. Sehingga tujuannya si mukrid, tujuan si kreditur ketika dia nolong, ketika dia talangin, ketika dia bantu, itu adalah karena memang benar-benar untuk cari pahala. Sedangkan si mustakrid juga sama, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan, ya. Sehingga di sini kita tidak bisa mengatakan utang sama dengan jual beli, walaupun memang ada unsur tukar menukarnya. Ada memang mubadalahnya, tapi dia tidak sama. Dan kemudian tadi yang pertama, kata beliau, sudah kita bahas, kalau seandainya kita bilang utang sama dengan jual beli, nanti akan kacau pada saat kita praktekkan di transaksi komoditi riba. Ini akan terjadi kontradiksi dan pertentangan secara hukumnya. Kemudian beliau mengatakan wayan akid. Ini masih kelanjutan tentang definisi jual beli. Artinya jual beli itu bisa terlaksana, bisa terikat ya akadnya dengan beberapa cara di sini. Nah, cuman beliau di sini ingin menjelaskan maksud daripada akad. Akad itu sendiri apa sih secara hukum? Kalau kita mungkin sering mendengar kalau yang membahas fikih muamalah, ada akad jual beli, ada akad kemudian sharf, ada akad gadai, ada akad ini, akad itu, atau akad yang lain. Maka beliau mengatakan bahwa akad itu sebenarnya adalah mengikat sesuatu, ya, rabtu syai', mengikat sesuatu dengan sebagiannya. Sehingga itu yang disebut dengan kesepakatan, disebut dengan akad, berarti di situ ada unsur ikatan. Kalau di dalam bahasa Arab, kalau kita bilang saya melakukan akad terhadap tali, ya, akadul habl, itu maksudnya adalah saya mengikat tali satu dengan yang lain. Ini definisi atau faedah secara bahasa. Nah, kemudian akad ini sendiri sebenarnya kata beliau bukan hanya pada konteks jual beli. Artinya pada apapun transaksinya, apapun model muamalahnya yang di situ berlaku unsur ikatan, kita bisa sebut sebenarnya di situ akad. Jadi makanya kita sering mendengar ada akad jual beli, ada akad ijaroh, sewa, akad gadai, wakaf, di situ juga ada ikrar wakaf dan seterusnya. Yaitu adalah intinya kita mengikat hukumnya sehingga menjadi ada konsekuensi yang muncul. Bagaimana caranya kita melakukan akad? Bagaimana caranya kita mengikat akad? Kata beliau, dengan ijab dan kabul. Berarti ini adalah fasilitas ataupun ini adalah sarana, tool, alat cara kita untuk melakukan akad. Nah, ijab sendiri definisinya adalah lafal atau ucapan yang berasal dari penjual. Jadi ijab kata beliau, apa bedanya ijab kabul? Nah, kalau ijab itu berasal dari penjual atau yang menggantikan posisi penjual. Jadi bisa saja misalkan penjualnya si A, lalu kemudian si A berhalangan, maka A mewakilkan kepada si B. B, tolong kamu jualkan barang ini, maka berarti ketika si B mengatakan saya jual barang ini milik A karena saya sebagai wakil, berarti itu adalah ijab. Sedangkan kabulnya, jadi ijab kabul ini pasangan. Nah, qabulnya adalah lafal yang as-sadir berasal dari si pembeli, minal mushtari, atau yang menggantikan posisi pembeli. Ini yang nanti kalau di pembahasan tentang wakalah. Nah, kemudian kata beliau, sebenarnya ketika saya ucapkan man yakumu maqamah, ini sekedar menegaskan saja untuk menguatkan, karena memang sebenarnya ketika seseorang menggantikan posisi penjual, ya dia juga sebenarnya disebut sebagai penjual. Ini tambahan faedah untuk menguatkan, karena si wakil, kata beliau, al-wakil itu statusnya sama dengan si penjual. Termasuk kalau dia menjadi wakil bagi si pembeli. Nah, tadi ada kata-kata ijab dan qabul ba'dahu. Berarti basicnya, hukum asalnya, prakteknya itu yang namanya qabul setelah terjadi ijab. Jadi di sini beliau mengatakan si penjual melakukan ijab dulu, ada penawaran dari penjual, saya pengen jual barang ini dan seterusnya, baru kemudian si B nanti mengatakan qabil tu, ya, saya terima atau saya beli barang kamu. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalkan terjadi qabul dulu, baru kemudian ada ijab. Jadi contohnya bilang, saya beli barang ini, kata si pembeli. Terus si penjual mengatakan, ya udah tak jual. Jadi misalkan ada seseorang buat atau memajang barangnya. Kemudian setelah itu si B tertarik. Dia bilang, saya beli pak, yang ini pak barangnya. Oke, gak apa-apa, saya jual. Maka berarti di situ terjadi yang namanya qabul, baru setelah itu muncul ijab. Maka di sini beliau mengatakan fa innahu la yasih, yang seperti itu tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan, karena qabul itu bagian dari ijab atau turunan dari si ijab. Nah, cuman di sini beliau tidak mengatakan secara spesifik ya mengenai permasalahan lafal yang digunakan untuk ijab qabul. Ini berarti faedahnya adalah kita bisa gunakan kata-kata apa saja kita bisa gunakan lafal apapun yang menunjukkan ijab kabul sebenarnya. Misalkan kalau di kita ya, saya kasih atau saya berikan atau saya pesan, apapun itu. Jadi tidak mesti dengan menggunakan saya jual dan saya beli. Intinya adalah apapun lafalnya, apapun kata-katanya, ayyulafzin yadullu alai fa innahu yan'aqid bihi. Jadi tetap bisa dia untuk menunjukkan ijab kabul walaupun tidak dengan kata-kata saya jual dan saya beli, ya. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apakah aturan semacam ini berlaku untuk semua jenis akad? Artinya tidak ada lafal khusus, tidak ada kata-kata secara khusus. Apakah ini berlaku juga untuk semua jenis akad? Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang sebagian mengatakan bahwa beberapa akad itu harus pakai lafal khusus. Jadi sudah ada kayak panduannya harus menggunakan, harus memunculkan kata ini. Seperti apa yang sering dibahas? Seperti akad nikah. Jadi biasanya kalau kita menyaksikan ataupun hadir di acara pernikahan saat terjadi akad, biasanya ada yang memang membimbing harus dengan lafal tertentu, harus dengan kata-kata seperti ini. Maka ada sebagian ulama memang berpendapat ya harus dengan kata-kata saya nikahkan dan seterusnya. Tapi sebagian ulama lagi ada yang mengatakan gak apa-apa gitu ya. Walaupun kita tidak dengan kata-kata saya nikahkan, mungkin saya serahkan atau apapun itu, saya percayakan dan yang lainnya, maka itu tetap bisa. Ya, tetap bisa untuk menunjukkan bahwa terjadi ijab dari akad nikah itu sendiri. Dan ini salah satu ulama yang mengatakan seperti ini adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Apa alasan beliau ketika mengatakan boleh sebenarnya dengan lafal apapun? Pertimbangan beliau karena muamalah itu bukan ibadah. Jadi muamalah itu kita lebih bebas karena dia hubungannya antar sesama manusia. Sehingga kalau memang orang-orang masyarakat kita menganggap itu sudah terjadi akad dan kembali ke sini tadi kasusnya jual beli, ya sudah, kita bisa gunakan itu. Termasuk nanti kalau misalkan kita dalam transaksi gadai atau yang lain, dia dianggap gadai walaupun mungkin kita tidak bilang dengan kata-kata gadai. Wakaf juga seperti itu. Ya, walaupun kita tidak menyebutkan ketika menyerahkan itu dengan kata-kata saya wakafkan, kalau memang orang masyarakat setempat itu memiliki kebiasaan atau memahami bahwa kalau modelnya seperti itu disebut sebagai wakaf, maka terjadilah wakaf. Dan sehingga ini melebar juga ke dalam permasalahan nikah, kata beliau juga berlaku seperti itu. Kemudian apa komentar dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah mengenai masalah ini? Kata beliau, yang lebih tepat, fasawab anna jami'al uqudi laisa laha siyag muayyanah. Jadi memang kata beliau, jadi beliau di sini lebih condong ke pendapatnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, di mana untuk akad apapun itu tidak ada redaksi khusus. Ya, tidak ada redaksi khusus sehingga dia bisa digunakan dengan redaksi apapun yang menunjukkan bahwa itulah akad yang mereka maksud. Sehingga tidak bisa kita membedakan, kata beliau. Kita membedakan jual beli dengan selainnya. Gimana cara bedainnya? Ini kata beliau. Gimana cara bedainnya? Sehingga kalau misalkan ada yang menanggapi, kenapa akad nikah harus khusus dengan kata-kata lafal nikah? Mereka berdalih ya karena Allah menyebutkan di dalam Al-Quran lafalnya dengan kata-kata nikah. Nah, maka komentar kita, kata beliau, jual beli juga sama. Di dalam Al-Quran Allah juga sebutkan dengan lafal al-bai, dengan kata-kata jual beli. Nah, dan kan gak ada tuh di antara kita yang kemudian mengatakan harus kalau kita mau akad dimanapun itu saya jual, saya beli. Kan gak harus dengan seperti itu. Sehingga kesimpulan beliau, kita boleh gunakan redaksi apapun dengan lafal apapun yang dalla alaihi urfan bi'ijab wa qabul. Jadi silahkan kita bisa gunakan dan ini biasa juga kita praktekkan. Kemudian di sini komentar beliau. Ya tadi ada ba'dahu dan ada terjadi qoblahu. Karena tadi sempat disinggung ya. Bagaimana kalau misalkan terjadi qabul dulu baru kemudian ijab. Jadi si penjual pajang barang, kemudian si B bilang, Pak, saya beli barang yang ini. Baru kemudian si penjual mengatakan, baik, saya jual barangnya. Nah, di sini kata beliau, boleh dilakukan seperti itu asal memang ada petunjuk jelas, ya. Kayak kata-katanya itu tegas atas barang itu. Sehingga kalau memang barangnya dipajang di situ harga berapa, barang 10.000 dan seterusnya yang memang itu sudah jelas diperjualbelikan, lalu kemudian ada pembeli datang, dia bilang saya mau beli, lalu penjual mengatakan iya saya jual, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau bentuknya masih belum fix atau masih meragukan, seakan si pembeli tidak ingin serius untuk membeli, maka di sini sebagian ulama mengatakan tidak sah, gitu ya. Ini faedah bahasa saja yang beliau tambahkan di paragraf ini. Kemudian yang berikutnya, mutarakhian anhu fi majlisihi. Nah, ini masih pembahasannya tentang ijab kabul. Jadi kalau misalkan kita melakukan akad, boleh enggak ada jeda? Misalkan si penjual mengatakan, nih barang saya jual harga berapa? 100.000. Kemudian si pembeli, dia tidak langsung konfirmasi. Si pembeli tidak langsung mengatakan, saya terima atau saya beli barangnya, tapi dia diam. Berarti di situ terjadi jeda. Nah, bagaimana hukumnya? Kata beliau. Kalau nanti pada saat jeda, diputus dengan sesuatu yang lain, ini akan menjadi bermasalah. Jadi di sini beliau kemudian mengatakan, pada saat sudah terjadi ijab, penjual sudah memberikan penawaran, penjualan, kemudian si pembeli tidak langsung kabul. Kalau memang kabulnya, kata beliau, itu setelah ijab, berarti si penjual mengatakan, ini barang saya jual harga sekian, terus si pembeli mengatakan, ya saya beli, ini uangnya. Cash deal ya, itu berarti selesai, nggak ada masalah, urusannya jelas. Nah sekarang itu yang mau dibahas adalah bagaimana kalau si pembeli tidak langsung mengatakan saya terima atau saya beli. Nah kemudian di sini beliau mengatakan ketika si pembeli yaskut, si pembeli itu tidak langsung merespon, tapi dia mikir dulu. Kira-kira seperti apa hukumnya? Nah, di sini beliau mengatakan sedikit faedah, karena terkadang orang ketika mau melakukan akad itu, kalau memang dia menawar, kemudian si penjual itu belum ingin menjual, gitu ya. Kadang kita masih tertarik tuh, pengen ngetes kemampuan negosiasi. Kita coba nego-nego, ternyata si penjual tertarik untuk menjual. Kadang orang itu ketika si penjualnya beneran mau jual, kita malah nggak minat. Nah ini di antara alasan kata beliau. Mungkin kan ada yang bertanya, lah dia sudah nawar, kemudian kok sudah dijual malah nggak jadi beli gitu kan. Nah di antara alasannya kata beliau, ya mungkin pertimbangan seperti itu. Dia semangat ingin menawar, tapi pada saat sudah deal atau penjual ingin melepas barangnya, dia malah nggak minat gitu. Ada beberapa tipe orang yang seperti itu. Nah mungkin ada juga sebab lain ya. Alasan-alasan lain yang membuat seseorang, intinya dia kemudian butuh waktu. Maka di sini beliau mengatakan boleh gitu ya, dengan syarat. Yang pertama syaratnya adalah mereka masih di satu majelis. Jadi kalau misalkan di ruangan ini atau di tempat apapun itu, mereka masih berada dalam satu lokasi. Kemudian yang kedua syaratnya tidak diputus. Jadi kalau memang jeda ya sudah diam. Ketika penjual menyampaikan harga sudah cocok, ya pembeli belum respon, diam. Tidak diputus dengan yang lain. Dan kemudian antara ijab dengan kabulnya itu sejalan. Artinya sesuai dan selaras. Berarti di sini kalau mereka sudah berpisah, setelah misalkan akad di ruangan ini, penjual menyampaikan penawaran, Pak ini barang saya jual, kemudian si pembeli nggak langsung respon, kemudian dia keluar, dia pindah dulu, maka ini memutus antara ijab dengan kobulnya. Sehingga kalau sudah seperti itu, tidak boleh kemudian dia datang-datang masuk, ya Pak, saya beli, gitu ya. Artinya harus disampaikan kembali. Nah, kemudian kata beliau, termasuk kalau misalkan antara ijab dengan kobul diputus dengan kesibukan yang lain. Misalkan ketika si penjual mengatakan, ini barang saya jual, harga misalkan 50 ribu, atau harga misalkan berapa 100 ribu, malah si B atau mungkin si A cerita. Ketika ada yang lewat, mereka malah ngobrol yang lain. Artinya antara ijab dengan kobul itu diputus dengan ucapan atau dengan pembicaraan yang lain. Maka yang seperti itu, kata beliau, tidak bisa untuk berlanjut. Sehingga kalau memang mau sah akadnya, mereka ulang. Penjual melakukan ijab dan kemudian nanti pembeli lakukan kobul setelahnya. Kemudian tadi syarat yang ketiga adalah antara ijab dengan kobul harus sama, harus selaras, harus sejalan, kata beliau. Baik dari barang yang dia jual, kemudian jenisnya apa, kemudian jumlahnya berapa, ini harus sama. Kalau memang penjual misalnya mengatakan, ini saya jual buku Syarah Ibn Aqil, harga 100 ribu. Lalu kemudian si B-nya bilang, okay, saya beli buku yang lain, harganya sama. Si A jual barang X, si B malah bilang, saya beli barang Y. Ini berarti antara ijabnya dengan kobul tidak sama. Nah, ini kita bisa bawakan juga nanti kalau misalkan dalam kasus akad nikah. Si bapaknya bilang, saya nikahkan anak saya yang namanya Aisyah, misalkan Tefulana. Datang si calon pengantin laki-laki, saya terima nikahnya anak bapak yang namanya siapa. Artinya berbeda, maka ini akan menjadi bermasalah. Termasuk kalau misalkan barangnya sama gitu. Nah, ini kembali ke konteks jual beli. Kalau tadi itu harganya tetap sama, tapi barangnya beda. Bagaimana kalau misalkan ini kadang di pasar gitu ya, atau ibu-ibu, atau mungkin kita yang hobi nawar. Jadi si penjual tuh bilang, ini barang harganya 1 kilo misalkan 10 ribu. Nah, kemudian si pembeli, oh iya Pak, saya beli, kata dia, harganya 9 ribu. Berarti kan si penjual menawarkan 10, terus si pembeli bilang, iya saya ambil, saya cocok, 9 ribu ya, 8 ribu ya. Berarti antara ijab si penjual dengan kobulnya si pembeli nggak sama. Kata beliau, di sini tidak diperbolehkan. Karena tidak sama, sehingga tidak sah. Bagaimana kalau kemudian si pembeli itu menambah harga? Artinya si penjual, ini barang saya jual 10 ribu, terus pembeli mengatakan, saya beli 11 ribu ya. Artinya dia beli lebih mahal. Nah, di sini beliau mengatakan, kalau yang seperti itu sah. Kalau yang seperti itu boleh hukumnya. Alasannya, yang pertama karena itu untuk kemaslahatan si penjual. Jadi seakan posisinya itu pembeli seperti mengatakan, oke Pak, berapa harganya? 10 ribu. Baik, saya beli, ini uang 10 ribu, nah ini yang 2 ribu untuk Bapak. Itu sama seperti kayak kita mengatakan, barang harga berapa? Harga 8 ribu. Saya kasih uang 10 ribu, terus kita bilang, kembaliannya untuk Bapak. Berarti kayak kita beli barang harga 8 ribu, kita bayar lebih mahal. Kalau yang seperti itu, kata beliau, boleh. Karena biasanya gitu ya, tidak ada penjual yang menolak. Dan kemudian di situ, istilahnya unsur tarodinnya tidak ada bermasalah. Yang bermasalah itu adalah ketika harga kurang dari yang disampaikan si penjual. Nah, kalau kemudian kita nambah itu ya sama aja kayak kita sedekah, kayak kita kemudian berinfak, kemudian memberikan kebaikan kepada dia. Dan biasanya tidak ada masalah di situ. Kemudian, wahiyya as-sighah al-qauliyah, itu tadi cara melakukan akad dengan lisan. Jadi ijab kabul itu tekniknya secara prakteknya adalah dengan ucapan. Ada juga cara melakukan akad yang bentuknya dengan tindakan. Itu istilahnya dengan nama mu'athah. Jadi sekali lagi beliau di sini mengulangi kalau akad itu bisa dengan dua cara, bisa dengan ucapan, bisa dengan tindakan atau perbuatan. Kalau yang ucapan tadi kita bagi dua, ada istilahnya ijab, ada istilahnya kabul. Kemudian kalau yang dengan tindakan itu dikenal istilahnya dengan nama mu'athah. Mu'athah itu sebenarnya artinya kita saling serah terima, ya, saling memberikan. Kita mengiktok, kita memberikan. Nah, di sini beliau mengatakan wahya an yu'tikul wahid, masing-masing baik penjual atau membeli dia saling memberikan tanpa ucapan. Jadi kalau memang si penjual majang barang, dia ngasihkan ke pembeli, ini barangnya, dan pembeli bayar, ini uangnya. Selesai. Mereka tidak ada ucapan sama sekali. Terjadi akad? Iya. Apa buktinya? Ya, mereka saling serah terima. Dan ini terjadi tiga kemungkinan. Bisa saja mu'athah itu dari dua pihak sekaligus. Artinya penjual mu'athah juga, pembeli juga tidak ngomong sama sekali. Atau bisa saja hanya dari penjual saja, pembelinya bicara. Dan yang ketiga, pembeli tidak bicara, hanya penjual saja. Di sini beliau memberikan contoh. Jadi kalau kita masuk ke apotek, atau kita masuk ke toko minimarket atau yang semisal, kita lihat barang-barang di rak. Di situ sudah ada harganya. Di situ kemudian misalkan ada tempat untuk letak uangnya, atau misalkan kantin kejujuran yang semisal dengan itu. Ketika seseorang datang mau beli, apa yang dia lakukan? Dia letakkan uangnya, kemudian dia ambil barangnya, selesai. Di sini kan penjual tidak bicara, pembeli juga tidak bicara. Maka terjadi mu'athah. Terjadi serah terima barang, terjadi transaksi jual beli dari dua pihak tanpa ada ucapan secara lisan. Atau bentuk mu'athahnya itu hanya dari si penjual. Jadi pembeli bilang, "Bu, saya beli bawangnya setengah kilo." Kemudian si penjual, "Oke, dia bungkus gitu ya." Kalau di sini kan contohnya roti. Nah, dia bungkuskan, kemudian dia serahkan ke si pembeli. Jadi penjual cuma bungkus, lalu serahkan, dan pembeli kasih uang. Di sini berarti penjual tidak ucapkan apa-apa, hanya melakukan tindakan, tapi di situ sebenarnya sudah terjadi akad. Atau bisa juga sebenarnya si pembeli, penjual mengatakan, "Ya, barang saya jual buku ini misalkan harga 50.000. Lalu kemudian si pembeli ngambil bukunya, dia nggak mengucapkan apa-apa, lalu kemudian dia serahkan uang. Maka di sini terjadi transaksi jual-beli, terjadi akad, tapi si pembeli yang tidak bicara sama sekali. Karena kan penjual sudah tentukan harganya berapa, dan kemudian dia serahkan barang kepada si pembeli. Kemudian, pelajaran penting yang kita bisa petik dari poin ini adalah beliau mengatakan muamalah itu sebenarnya urusannya gampang. Jadi dalam transaksi, dalam praktik muamalah itu sebenarnya kembali kepada uruf, kepada kebiasaan masyarakat setempat. Jadi diberikan kemudahan sebenarnya pada saat kita ingin melakukan transaksi muamalah. Dan ketika orang tahu, paham kalau yang namanya transaksi walaupun tidak dengan ucapan itu sudah dianggap sebagai persetujuan untuk jual beli, ya sudah, maka itu sah. Sehingga kita bisa pahami sampai di poin ini ada dua cara. Bisa dengan ucapan, bisa dengan tindakan untuk melakukan akad tadi. Kalau yang ucapan bentuknya ijab kabul, dan kemudian ijab tadi adalah lafal yang berasal dari penjual, dan kemudian kabul itu yang berasal dari si pembeli. Dan kita sudah sebutkan syaratnya. Nah, sekarang yang berkaitan dengan tindakan atau sighah fi'liyah itu namanya mu'atoh. Jadi disebut dengan saling beri atau saling serah terima. Kemudian wa yustarat at-taradi minhuma. Nah, di poin berikutnya dipersyaratkan dalam jual beli itu adalah saling ridho. Jadi berarti kita sudah melewati poin pembahasan definisi jual beli, sehingga pada titik ini kita semestinya sudah paham jual beli itu apa. Dan berikutnya beliau akan menjelaskan tentang syarat-syarat. Dan hukum juga sudah disampaikan, sudah dijelaskan. Karena kenapa kita penting untuk memahami jual beli secara definisi, supaya kita punya gambaran utuh, dan dari gambaran itulah nanti kita akan bicara tentang hukum. Makanya para ulama itu ketika menyampaikan sesuatu, mereka pasti sudah memiliki gambaran utuhnya. Dan di antara ungkapan mereka adalah hukum sesuatu itu adalah turunan dari gambarannya. Sehingga kalau misalkan kita bertanya, atau mungkin ada yang bertanya kepada ustaz atau yang lain, dan ustaz tidak langsung menjawab, ya biasanya mereka pengen tahu. Atau ketika ada yang bertanya kemudian ditanya balik, itu supaya memastikan bahwa tasawur, gambaran utuh terhadap kasusnya benar-benar dipahami. Jadi kondisi real dari masalah itu benar-benar bisa dipahami, semua variabelnya sudah dimengerti, baru kemudian bisa dibicarakan hukumnya. Makanya di antara ungkapan syair di sini Ibn Qayyim mengatakan al-badar, orang yang tergesa-gesa ketika pengen menjawab, ketika kemudian menghukumi sesuatu, tapi dia tidak memiliki ilmu yang cukup. Jadi belum semua indikator dia temukan, belum semua variabel dia dapatkan, penguasaan terhadap kasus belum utuh, maka ini nanti akan terjadi masalah. Kembali kepada hukum jual beli, maka kita sudah singgung sebelumnya bahwa hukum jual beli itu mubah. Dalil-dalilnya dari Al-Quran, kemudian sunnah, ijma, dan nalar akal sehat itu juga sudah disebutkan. Namun, kita butuh kenal apa sebenarnya syarat yang harus dipenuhi ketika kita ingin melakukan jual beli, ketika kita ingin melakukan akad. Dan syariat kita, kalau kita cermati, itu akan selalu memberikan syarat. Sebelum pelaksanaan, itu akan muncul syarat-syarat. Apapun itu, mau dalam ibadah, mau melakukan akad, mau kita kegiatan sosial, kita mau infak, dan yang lainnya. Karena syarat-syarat inilah nanti yang akan membedakan. Dan syarat-syarat inilah nanti yang akan kemudian membuat aturan dan menertibkan. Kalau tidak, antara satu dengan yang lain nanti akan terjadi kekacauan. Sehingga syarat ini dibutuhkan dalam masalah hukum. Apapun bentuk hukumnya nanti, kita akan bicarakan tentang syaratnya. Sehingga para ulama akan selalu ketika membahas apapun itu, mereka akan singgung nanti. Syaratnya apa? Termasuk syarat wakaf, syarat gadai, dan seterusnya. Syarat sewa, syarat jual beli. Kemudian mungkin ada yang bertanya, atau mungkin ada yang komplain. Sebenarnya syarat-syarat ini, atau rukun-rukun yang dibuat oleh para ulama kita, ketika mereka mengatakan syarat jual beli ada sekian, rukun ini dan itu ada sekian, mungkin ada yang komplain bahwa itu katanya bid'ah. Jadi kita tidak boleh kalau menjelaskan, kita menyebutkan syarat ini ada sekian dan seterusnya itu adalah bid'ah. Maka Syekh Utsaimin menjawab, kalau memang ya itu kita jadikan sebagai patokan ibadah, iya. Gitu ya. Tapi di sini tujuan kita menyebutkan klasifikasi jumlah itu adalah takrib untuk memudahkan ilmu sampai ke murid-murid kita. Jadi ketika kita menjelaskan, kita butuh penjelasan yang mudah supaya orang itu gampang nerima, mudah pahamnya. Dan itu bukan bid'ah, kata beliau. Ini juga kita temukan ya, para penulis, para ulama kita itu ketika mereka menyusun juga buat bab, mereka buat subbab, dan seterusnya. Itu alasan pertama atau jawaban pertama dari beliau. Kemudian jawaban kedua adalah ketika kita memasukkan atau kita memberikan syarat yang itu tidak ada dalil. Nah, Nah itu iya, bisa jadi masalah. Bisa kita tolak, kemudian kita mengatakan itu bermasalah karena tidak ada dalilnya. Adapun yang di situ memiliki dalil, ya tidak masalah. Kita mengatakan syarat jual beli harus saling ridho, harus begini, harus begitu. Karena memang ada petunjuk dari dalil. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita cermati di dalam hadis-hadis beliau, beliau sering atau kita temukan model redaksi penjelasannya itu dengan mengatakan angka. Contohnya apa? Taba'atun, ada 7 golongan, kata beliau, yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Padahal sebenarnya ada golongan lain yang Allah akan berikan naungan juga selain 7 tadi. Tapi ini adalah metode, ini adalah cara Nabi ketika mengajar, ketika menjelaskan, biar orang gampang ingat, gampang paham. Ini loh ada 7. Nah, kamu hafal yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dan kemudian Rasul juga menyebutkan ada 3 golongan yang Allah tidak ajak bicara pada hari kiamat dan seterusnya. Jadi kita akan temukan model atau gaya Nabi mengajar itu dengan menyebutkan angka, dengan mengatakan 3 golongan, 3 kelompok, atau 3 macam, 3 jenis, dan seterusnya. Kemudian tadi dikatakan bahwa jual beli punya 7 syarat. Jadi kita sudah masuk ke syarat jual beli. Di sini beliau menyinggung bahwa jual beli itu ada 7 syaratnya. Terus ada yang nanya, apa dalilnya? Kenapa cuma 7? Ya, jadi mad dalil ala hadza al-hasr. Kok cuma 7 sih syaratnya? Dalilnya apa? Dasarnya apa? Maka kata beliau, ya dasarnya adalah tatabbu, riset. Jadi para ulama kita itu meriset, mereka mengkaji dalil itu siang malam. Hidup mereka itu habis untuk mempelajari agama ini, memahami, mengajarkan. Dan kemudian ulama akhirnya kemudian menyimpulkan 7 syarat ini tidak boleh hilang dalam jual beli. Kalau jual belinya mau sah, maka 7 syarat ini harus ada. Dan insya Allah nanti kita akan jelaskan ketujuh syarat ini kira-kira apa saja yang pada intinya kembali kepada unsur zolim, goror, dan riba. Jadi fungsi syarat ini sebenarnya diletakkan atau dibuat untuk menghilangkan unsur 3 ini. Kezoliman, goror, dan riba. Tapi nanti akan ada perincian insya Allah. Nah yang pertama di sini beliau mengatakan di dalam akad kita perlu yang namanya saling ridho. Berarti ini adalah syarat pertama. Adalah at-taradhi minhuma. Ingat ya, kita punya 7 syarat jual beli. Yang pertama yang di sini disebutkan oleh penulis itu adalah saling ridho. Sehingga kalau kita mau transaksi jual beli, kita harus saling ridho. Dalilnya yang pertama, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Tidak boleh batil. Dan kemudian antarodin. Ini An-Nisa ayat 29. Jadi harus ada unsur saling ridho. Apa maksud dari tijarotan antarodin? Kata beliau, itu adalah tijaroh, jual beli yang benar-benar dilakukan atas dasar sukarela. Yang kedua dalilnya, Nabi SAW bersabda menegaskan innamal bay'u, jual beli itu antarodin. Harus dilakukan atas dasar unsur saling ridho. Kemudian, dalil ketiga, kenapa sih kita harus saling ridho? Alasannya adalah berdasarkan nalar, ya logika akal sehat. Kenapa? Kalau seandainya tidak ada unsur saling ridho, yang terjadi kita akan saling memakan harta satu sama lain dengan cara yang batil. Bayangkan kalau misalkan ada A dengan B. Si A tertarik dengan barang milik B. Akhirnya si A datang ke B. Terus si A bilang, B, saya tertarik sama barang kamu. Kamu harus jual ke saya kohron. Ya, secara paksa. Mau kamu suka, mau enggak, pokoknya kamu harus jual ke saya. Bisa bayangkan kalau seandainya tarobin itu tidak ada dalam jual beli, kacau yang terjadi. Artinya Orang yang kuat bisa memaksa yang lemah untuk kemudian menjual secara paksa. Dan ini yang terjadi akan muncul permusuhan, kebencian, ya, perpecahan di masyarakat. Sehingga kebalikannya, jadi beliau menjelaskan harus saling ridho. Apa kebalikan dari taradhin? Kebalikannya adalah tidak ridho. Tidak ridho itu diistilahkan dengan mukroh. Atau orang yang diikroh, orang yang dipaksa. Maka berarti logika terbaliknya, ya, pemahaman terbaliknya, mafhum mukhalafahnya, kalau terjadi transaksi dan satu pihak tidak ridho, maka yang terjadi adalah tidak sah. Sehingga kalau ada pemaksaan, dan ini disebut mukroh mulajja ila albay, kita dipaksa untuk menjual barang kita, maka hukumnya tidak sah. Bagaimana kalau misalkan ada pihak yang punya power, kemudian dia punya pasukan, dia punya anggota geng atau yang lain, lalu dia memaksa orang lain untuk menjual, kalaupun itu barang diserahkan, tetap transaksinya tidak sah dari kacamata syariat. Kenapa? Karena syarat taradhinnya tidak terpenuhi. Nah, mirip dengan pemaksaan, ini unsur kedua dan ketiga, istilahnya malu dan sungkan. Jadi, haya dan khajal. Ini juga sama, ini disamakan atau dimasukkan seperti orang terpaksa. Maka kita tidak boleh membeli barang dari orang lain di mana kita tahu bahwa dia menjual barang itu karena dia malu atau karena dia sungkan kalau dia tidak menjualnya kepada kita. Biasanya mungkin guru ke murid atau orang yang punya otoritas atau mungkin sama keluarga dekat. Kemudian kita suka barang dia dan kita bilang, "Pak, jual ya ke saya. Ini saya beli ya." Sebenarnya dia nggak mau jual. Dia berat sebenarnya. Tapi kenapa dia lepas? Karena dia mungkin sungkan. Mungkin karena dia malu. Dia mungkin ngerasa nggak enak. Nah, kalau kita tahu ada indikasi seperti itu, maka ini tidak sah. Sehingga para ulama kemudian bahkan sampai masalah hadiah. Jadi ini kalau jual beli kan memang udah jelas ya, komersil. Bahkan sampai ranah hadiah sekalipun, itu para ulama mengatakan haram bagi kita menerima hadiah dari orang lain kalau kita tahu orang ini memberikan hadiah kepada kita itu gara-gara malu. Gara-gara dia nggak enak. Akhirnya dia berikan hadiah itu kepada kita. Memang benar kalau kita bicara apa buktinya dia nggak ridho. Ya ini memang dia nggak jelas. Lam yusorih kata beliau. Memang nggak kelihatan, nggak nampak. Tapi kita bisa lihat dari rautnya, kemudian dari gayanya. Ya ini memang butuh kepekaan. Kemudian di sini kata beliau ya memang agak susah sih kalau kita mau lihat dia nggak ridho atau malu. Karena biasanya kalau kita tanya, kamu ikhlas nggak? Ya dia bilangnya ikhlas. Saya ridho. Tapi sebenarnya dia dalam hati, atau ada indikasi kuat sebenarnya dia itu sebenarnya malu, nggak ridho. Nah, kembali ke statement beliau, fala yasih, tidak sah transaksi jual beli berasal dari orang yang mukroh, orang yang dipaksa tanpa dasar. Ini memberikan pelajaran kepada kita, berarti kalau dipaksanya atas dasar yang benar, kita boleh. Berarti pemaksaan itu, ada pemaksaan yang dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan syariat, dan ada pemaksaan yang dia itu punya alasan, dibenarkan oleh syariat untuk dipaksa. Karena untuk mengambil hak. Apa contohnya? Kita lihat di sini. Kalau dia syariat benarkan, berarti dia tidak zolim. Kita tidak melampaui batas. Ambil contoh di sini kata beliau, ketika seseorang berutang, lalu kemudian dia menggadaikan rumahnya. Ada debitur, dia memberikan jaminan atas utangnya berupa rumah. Ketika jatuh tempo, si kreditur nagih, "Pak, utangnya bayar, Pak." Nah, si debiturnya nggak mau, nggak. Macam-macam lah ngelesnya, gitu ya. Banyak alasan dan seterusnya. "Ya udah, Pak, ini barang gadai kemarin kan untuk jaminan utang Bapak. Sekarang udah jatuh tempo, Bapak nggak bisa bayar, rumahnya kita jual. Nanti Bapak bayarkan utang saya, sisanya untuk Bapak." dia tidak mau, maka dia boleh untuk dipaksa menjual rumah tadi agar apa? Agar dia bisa tunaikan hak si kreditur. Sehingga di sini diperbolehkan. Nah, kemudian apalagi misalkan contoh lain yang di sini beliau bawakan ada tanah. Tanah milik dua orang. Jadi pemiliknya A dan B. Nah, tanah ini mau dibagi, tapi kalau dipecah surat dia tidak bisa. Ukuran tanahnya itu udah kecil. Jadi kalau mau diuruskan, dipecah suratnya, mau dibagi dua nggak memungkinkan. Ya mau nggak mau berarti harus dijual untuk bisa dibagi. Harus diuangkan baru bisa dibagi. Ternyata temennya yang satu nggak mau jual. Maka dia boleh dipaksa menjual tanah itu karena ada sangkut pautnya dengan hak orang lain yang dia harus tunaikan dari rekannya. Sehingga kata kuncinya di sini, kata beliau, kalau pemaksaannya itu memiliki dasar dibenarkan oleh syariat, maka jual belinya sah. Tapi kalau tidak berdasar, maka tidak diperbolehkan. Ya. Sehingga untuk mengambil utang tadi, ya kita boleh walaupun dia tidak ridho. Saya tidak ridho rumah saya dijual. Ya tapi Bapak punya utang. Dan ini harus dijual. Kalau enggak ya Bapak bayar utangnya, gitu kan. Sehingga itu tetap tidak dianggap dia ridho atau enggak karena dipaksa dan syariat yang membolehkan untuk melakukan itu. Dan kita yang memaksa, kita tidak berdosa. Lam nartakib isman. Mungkin kita merasa sungkan, enggak enakan. Kita enggak dosa. Karena kita tidak berbuat zolim. Justru kita membantu dia tidak melakukan kezoliman. Kalau itu tidak dilakukan, yang terjadi dia menzolimi hak orang lain. Nah, kemudian kalau seseorang gitu ya dipaksa melakukan sesuatu untuk menjual barang dia, jadi ada orang zolim datang. Kemudian dia paksa, Pak, Bapak harus serahkan ke saya sesuatu. Sini Bapak harus bayar misalkan 100 ribu real. Kalau enggak Bapak saya penjara. Jadi biasanya ini dilakukan oleh orang-orang yang jahat dan seterusnya. Akhirnya dia diancam. Kalau enggak Bapak saya bunuh, Bapak harus bayar sekian. Kalau enggak Bapak saya siksa dan seterusnya. Nah masalahnya dia tidak punya sesuatu. Dia tidak punya sesuatu, akhirnya dia jual rumahnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia bisa bayar uang tadi, supaya dia tidak dipenjara, supaya dia tidak dizolimi. Nah, pertanyaannya kira-kira gimana tuh hukumnya? Kita menjual rumah tadi. Jadi, paham ya posisinya? Di sini ada seseorang dipaksa, dia mau dijahatin, dia dizolimi, dia harus bayar uang. Nah, dia nggak punya uang. Dia terpaksa menjual barang milik dia demi menghindari kejahatan orang lain. Pertanyaannya kalau dia jual rumah, kita mau beli dan seterusnya boleh atau enggak? Ya. Nah, pertanyaannya adalah di sini kata beliau apakah orang tadi terpaksa atau kemudian pemaksaan itu pada unsur menjual rumah atau pemaksaan pada unsur membayar uang. Paham ya poinnya? Jadi Syekh Utsaimin ingin menjelaskan, dia kan dipaksa untuk menyerahkan uang, bukan dipaksa untuk menjual rumah. Artinya kalau dipaksa menyerahkan uang, katakan Pak, Bapak harus bayar 100 juta. Jadi dia diperas nih 100 juta. Terserah mau uangnya dari mana, pokoknya Bapak harus serahkan uang 100 juta itu. Mau Bapak jual rumah Bapak, mau Bapak utang sama yang lain, atau Bapak cari teman untuk bayarkan, yang penting Bapak bayar. Nah, di sini beliau ingin mendudukkan kepada kita, ini orang statusnya dipaksa untuk menyerahkan uang atau dipaksa untuk menjual rumah. Ini kan berarti dua hal yang berbeda. Nah, kasus kita kan jelas, dia itu dipaksa untuk apa? Menyerahkan uang kepada si penjahat tadi, kepada si pemeras tadi. Akhirnya dia datang ke seseorang, kan opsinya banyak. Dia bisa utang terlebih dahulu, atau dia bisa minta bantuan harta zakat atau yang semisal dengan itu. Artinya pilihannya bukan hanya satu-satunya menjual rumah. Maka kalau seperti itu, ketika dia punya opsi lain, jual belinya sah, tidak masalah. Nah, pertanyaannya, itu kalau dari pihak dia. Kalau kita sebagai pembeli nih, kita ada tetangga kita yang seperti itu dan kita tahu. Lalu kita mau beli dan kita mampu. Kira-kira makruh nggak? Ya, kita beli rumahnya. Maka ulama kemudian sebagian mengatakan makruh. Kita beli. Tapi ada juga yang mengatakan tidak makruh. Apa alasannya di antara ulama yang mengatakan tidak makruh? Karena gini, kalau kita tahu tetangga kita kesulitan, dia sedang diperas, dia sedang diancam, dalam posisi disudutkan dan yang lainnya segala macam, tapi posisi dia benar. Mau nggak mau dia harus bayar. Ketika kita membeli rumah dia, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ini sebenarnya kan kita sedang berbuat baik kepada dia. Kenapa? Kita berusaha meringankan atau mengeluarkan dia dari kesulitan. Gitu ya. Paham alasannya? Jadi silakan Anda beli, karena di situ posisi kita adalah membantu dia, justru kita menolong dia. Nah, cuman di sini kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, permasalahan ini diberikan perincian. Perinciannya adalah, misalkan, kalau memang di sini kasusnya adalah banyak orang yang ingin membantu, banyak orang yang kemudian ingin membeli, artinya kita tidak perlu harus turun tangan, ya sudah, ya, kita tidak beli. Tapi kalau memang kita tidak bisa hilangkan pemaksaannya tadi, ikroh tadi, dan seterusnya, maka kita boleh untuk membeli dan kita bisa membantunya, gitu ya. Jadi ini poin yang dirinci sama beliau. Kalau memang kamu beli rumahnya sekarang, kamu bantu dia, dan si penjahat tadi, si pemeras tadi, cukup sekali itu, tidak, ya taruh aja. Jadi nggak ngulangi lagi, nggak kembali lagi, silakan Anda bantu. Tapi kalau hari ini kita beli, besok bakal diulangi lagi, dan seterusnya, maka ya itu makruh. Ya, kita tidak lakukan itu. Ya. Kemudian, wa an yakuna al-aqidu jaiz at-tasarruf. Ini berarti syarat yang kedua. Nah, syarat yang kedua dalam jual beli, ingat ya, syarat pertama tadi adalah saling ridho, dan syarat yang kedua adalah jaiz tasarruf. Artinya berarti dari sisi subjek atau dari sisi pelakunya merupakan orang yang diperbolehkan secara syariat untuk melakukan transaksi. Jadi kalau dikatakan si aqid, si subjek dalam akad ini berarti ada yang namanya penjual al-ba'i dan ada namanya mustari, si pembeli. Nah, di sini beliau mengatakan jaiz tasarruf, bukan mengatakan jaiz tabarru. Di sini ada dua hal yang berbeda. Kalau tasarruf transaksi, tabarru itu adalah mendermakan. Sehingga tidak dipersyaratkan penjual atau pembeli adalah orang yang boleh untuk mentabaru atau mensosialkan atau membuat harta itu disedekahkan dan yang semisal. Tapi cukup hanya dia boleh bertransaksi saja. Kenapa? Kalau yang namanya tabaru, kita mengeluarkan harta dari kepemilikan itu tanpa imbalan. Kita menyedekahkan, kita kemudian menghibahkan, itu dari jalur tabaru ini sistemnya atau hukumnya lebih sempit ya, ceruknya dibanding dengan transaksi. Kalau transaksi itu umum. Sehingga kalau kita mau buatkan perbedaan transaksi dengan tabarru, orang yang boleh tabarru dia boleh transaksi, tapi tidak mesti orang yang boleh transaksi dia bisa tabarru. Paham ya? Jadi ada orang itu terkadang dia hanya diberikan hak pakai untuk dirinya. Jadi kalau kita minjamkan barang atau yang lain atau orang ditunjuk sebagai wakil, dia hanya berhak untuk melakukan tindakan pada harta sebatas itu. Tapi dia kemudian kalau dia mau sosialkan, dia mau hibahkan, dia memberikan kepada orang lain, dia tidak punya hak untuk itu. Sehingga di sini beliau mengatakan cukup dengan jaiz tasarruf. Artinya dia boleh untuk melakukan transaksi, dan ini insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, siapa saja orang-orang yang disebut dengan jaiz tasarruf. Di secara ringkas beliau menyebutkan ada 4, hur, merdeka, sudah balig, kemudian berakal, dan rasyid. Ini insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan untuk kita atas pertemuan kita kali ini. Mungkin itu yang kita bisa bahas. Bismillah. Baik Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah sudah mencukupi sebagai ijab dari penjual dengan cara penjual memajang barang dagangan dengan menuliskan harga di barang dagangan tersebut, seperti yang ada di pasar atau mal? Baik, kita perlu bedakan ya. Kalau istilah ijab sendiri, tadi kalau secara bahasa, itu dengan lafal. Jadi akad itu tadi kan bisa dengan dua cara. Bisa dengan ucapan kita. Nah, ucapan ini namanya ijab kobul. Dan bisa yang kedua adalah dengan tindakan. Jadi, tindakan itu bentuknya dengan kita memajang, dengan kita meletakkan. Itu berarti kita sebenarnya sedang melakukan akad berupa penawaran. Hanya saja penawarannya bukan melalui lisan kita, tapi melalui tindakan. Jadi di supermarket atau di toko-toko, ketika penjual sudah memajang harga dan kemudian mereka meletakkan harga, itu berarti dia melakukan akad, melakukan penawaran dengan tindakan. Tinggal nanti kemudian ketika kita sebagai pembeli, kita datang, kita biasanya bawa, letak ke meja kasir. Kalau kita tidak bicara sama sekali, ambil barangnya, letak di meja, kemudian berapa totalnya, kita bayar, ya berarti namanya sama-sama mu'athah. Kita tidak mengucapkan sepatah kata pun sebagai pembeli, berarti kita melakukan akad murni dengan tindakan. Jadi itu hanya istilah untuk memudahkan saja. Dan itu boleh gitu ya. Itu cara, salah satu cara untuk melakukan akad, yaitu dengan tindakan. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Selanjutnya, Ustadz, kita memberi hutang kepada nelayan dengan syarat ikannya dijual kepada kami. Pertanyaannya, saya punya pengepul ikan asin yang kirim barang ke saya, tapi dia nggak punya uang untuk ambil ikan dari nelayan. Lalu si pengirim ini minta pinjam uang ke saya dengan syarat kalau barang itu sampai ke ana, maka akan dipotong hutang tersebut. Bolehkah seperti itu? Baik. Ini nanti dibahas oleh para ulama ketika si kreditur, ya, posisinya si kreditur ngutangin kepada si debitur. Nah, kemudian ini kan satu akad. Lalu si kreditur mencantumkan, katakanlah klausul bersyarat gitu ya. Kalau nanti panen atau kalau misalkan nanti dapat hasil dan seterusnya, itu wajib jual ke dia. Ini dipermasalahkan persyaratan ini oleh para ulama. Memang gitu ya, memang nanti mungkin ada yang akan berkomentar, ya dia tidak masalah selagi harganya harga pasar, kemudian dia jual dengan harga normal dan yang seterusnya. Tapi kenapa ini dipermasalahkan oleh para ulama? Karena dia zari'atun ila riba. Dia itu menjadi sarana terjadinya transaksi riba. Kalaupun memang nanti kejadian itu secara alami, dalam artian kreditur ngutangin, modalin, dan ternyata nelayan memang dengan sendirinya ingin menjual, itu mungkin masih ada keringanan di situ. Dalam artian tidak dicantumkan sebagai persyaratan oleh si kreditur. Nih Pak, kalau Bapak nanti panen, hasil panennya kembali ke perusahaan kami, dan seterusnya. Dan ini juga nanti masuk ke dalam kasus-kasus lain, termasuk pemanfaatan barang gade atau yang lain, misalkan si kreditur gitu ya, ngutangin, lalu si kreditur itu butuh tanah, butuh sawah. Akhirnya kreditur datang ke debitur. Pak, Bapak kan ini ada sawah, kebetulan saya mau sewa. Saya sewa ya sawahnya. Sementara sudah terjadi akad antara kreditur dengan debitur. Maka biasanya ya, yang disarankan oleh para ulama, jangan lakukan. Tapi kalau memang Anda butuh, ya cari saja tanah lain dan sewa dari orang lain. Sehingga ini benar-benar untuk menutup celah terjadinya riba. Jadi riba itu bentuknya jangan dipahami sebagai tambahan uang saja, ya. Jadi tambahan jasa kayak misalkan kalau dalam bisnis tadi si pemasok ikan dan yang lain, kalau misalkan tidak ada persyaratan seperti itu, bisa saja kan si nelayan cari pemasok atau pengepul yang lain gitu. Tapi karena dia sudah nggak enak gitu, dia sudah terikat dengan kontrak nanti hasilnya tangkapan harus dijual ke siapa tadi? Ke si kreditur. Bisa saja ada pengepul lain harga lebih tinggi. Dan sebenarnya si debitur ini, si nelayan, pengen jual ke pengepul lain. Nah, di situ berarti si kreditur sudah dapat untung, benefit apa? Dia bisa dapat bahan, dia dapat modal, dapat ikan. Nah, disitulah kemudian sama ulama kenapa dipermasalahkan, karena dia menjadi zariah. Memang halus dia. Dia seakan gak kelihatan, tapi itu menjadi masalah. Jadi kalau kita memang niatnya mau ngutangin, mau support secara modal, ya sudah. Kita support dia, dan tidak dimasukkan kemudian persyaratan harus jual barangnya ke kita, kemudian harus stok lagi ke kita, dan seterusnya. Wallahu a'lam, itu yang dipahami antara niat tadi ya, niat membantu dengan ada kepentingan gitu ya. Memang kita tidak bisa menghukumi niat orang gitu ya, apakah dia itu ada unsur bisnis di situ, kepentingan lain, tapi ya para ulama selalu membahas itu nanti zariah, akan terbuka celah kalau itu seandainya diperbolehkan, maka terbuka pintu-pintu riba. Demikian, Allahu a'lam. Baik, ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Saya pinjam lampu, tapi saat itu saya pakai ternyata jatuh pecah. Lalu lampu itu saya ganti dengan uang yang jumlahnya sama dengan harga lampu tersebut dan pemiliknya sama-sama ridho. Bolehkah itu? Ya. Tidak masalah kalau misalkan kita pinjam barang, karena basicnya ya kalau minjam ini kan berarti kita kembalikan barang yang semisal setelah kita memanfaatkan kegunaan dari barang itu, ya sudah, harusnya kan kalau yang namanya minjam itu kan memanfaatkan kegunaan barang secara gratis. Ini mirip dengan sewa. Kalau sewa itu kita memanfaatkan kegunaan barang tapi tidak gratis gitu ya, kita bayar. Jadi kemudian kalau misalkan kita minjam dan di situ terjadi kerusakan karena kesalahan kita, keteledoran kita, ya kita wajib kembalikan barang itu kepada si pemilik. Nah, mengenai teknisnya nanti, ya mestinya kita belikan barang yang sama kalau memang tidak ada, atau mungkin sepakat, ya sudah ganti uang aja, itu barang berapa nilainya, kita diperbolehkan untuk mengganti dengan uang. Seperti itu, wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan. Semoga Allah berkahi ilmu kita dan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.